الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan telah kita jelaskan hukum mengqasar salat bagi seorang musafir, bahwa disyariatkan bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan safar untuk mengqasar salatnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan bahwa mengqasar salat termasuk di antara sunnatun muakkadah, ataukah termasuk di antara amalan yang diwajibkan bagi seorang musafir. Dan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya mengqasar salat bagi seorang musafir, terkecuali apabila dia menjadi makmum di belakang imam muqim yang menyempurnakan salatnya. Maka dalam keadaan demikian wajib bagi makmum untuk mengikuti salatnya al-imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau ditanya tentang seseorang yang musafir menjadi makmum di belakang imam yang muqim, lalu kemudian dia mengikuti salatnya imam yang muqim, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah sunnahnya Abu Qasim, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dan berdasarkan ijma' para ulama tentang disyariatkan yang mengqasar salat bagi seorang musafir, فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ وَالْأَخْذُ بِهَذِهِ الرُّخْصَةِ أَوْلَى وَأَفْضَلْ مِنْ تَرْكِهَا. Memelihara sunnah ini dan mengambil al-rukhsah, keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi seorang musafir, itu lebih utama dan lebih afdal daripada meninggalkan qasrus salat. بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر. Bahkan sebagian para ulama mereka membenci seseorang menyempurnakan salatnya ketika safar. Sebab asal hukum seorang musafir adalah mengqasar salat. Telah kita sebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatu safari rak'atan, salatu al-fitri rak'atan, salatu al-adha rak'atan, salatu al-jum'ah rak'atan, tamaman ghairu qasrin, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salat safar 2 rakaat, sebagaimana halnya salat hari raya, Idul Fitr, Idul Adha, salatul Jum'ah, seluruhnya 2 rakaat, tidak ada penambahan. Dan itu sempurna, bukan hal yang kurang. Hal ini berdasarkan lisan, yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه على هذه السنة. Yang demikian itu disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudawamah, yang terus-menerus melakukannya. Tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyempurnakan salatnya dalam keadaan beliau sebagai seorang musafir. Beliau senantiasa mengqasar salat. Demikian pula para sahabatnya, mereka memelihara sunnah ini. Wa anna dhalika kana hadyahu al-mustamir ad-da'im, dan ini adalah merupakan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terus menerus dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairul hadi hadi Muhammad, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka hendaknya kaum muslimin memelihara sunnah ini. Apabila mereka berstatus sebagai musafir dan mereka sholat bersama dengan orang-orang yang sedang melakukan safar, maka merupakan hal yang sepantasnya bagi mereka untuk mengqasar sholat, baik bagi imam yang musafir, demikian pula bagi makmum. Sebab itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi tahdidis salati allati yajuzu fiha al-qasru, membatasi salat, salat yang diperbolehkan padanya qasar. Yani beliau hendak menjelaskan salat yang manakah dari salat-salat lima waktu yang terdapat di dalamnya qasr salat, mengqasar salat. Karena tidak semua salat. As-salatu allati yajuzu fiha al-qasru hiya as-salatu ar-ruba'iyyah. Adapun salat yang diperbolehkan qasar padanya yaitu salat ar-ruba'iyyah yang berjumlah 4 rakaat. Wa hiya salatu adh-dhuhri wal-'ashri wal-'isha. Yaitu salatu adh-dhuhr, salatu al-'ashr dan salatu al-'isha. ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا, dan tidak diqasar salat subuh. Salat subuh sudah 2 rakaat, maka tidak diqasar menjadi 1 rakaat. Demikian pula halnya salatul maghrib, tidak diqasar menjadi 2 rakaat atau 1,5 rakaat atau 1 rakaat. 2 salat ini tidak diqasar ijma'an, berdasarkan ijma' para ulama, li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya setelah beliau. Wa li qawli Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian pula berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas رضي الله تعالى عنهما, فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. الله سبحانه وتعالى mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dalam keadaan hadar 4 rakaat dan dalam kondisi safar 2 rakaat. Jadi yang dibahas yang berjumlah 4 rakaat. Apabila seorang dalam keadaan hadar atau muqim, maka dia mengerjakan salat 4 rakaat. Dan apabila dia sebagai seorang musafir, 4 rakaat tersebut dikerjakan menjadi 2 rakaat. Fadalla ala anna ar-ruba'iyyah hiya al-maqsudah. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan qasrus salat yaitu salat yang berjumlah 4 rakaat. Maka inilah yang diqasar menjadi 2 rakaat. Tsumma qala hafizahullah taala almas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fi haddis safar alladhi tuqsar fihi as-salatu wa naw'uhu. aw naw'i, tentang batasan safar, yakni jarak. Jarak safar yang diperbolehkan padanya mengqasar salat. Dan jenis safar yang manakah yang diperbolehkan mengqasar salat. Maka di sini beliau ada dua pembahasan yang akan beliau terangkan. Yang pertama tentang batasan. Berapa jarak seorang melakukan perjalanan yang dikatakan bahwa dia adalah seorang musafir. Kata beliau, haddus safar alladhi tuqsar fihi salatu 16 farsakhan taqriban. Batasan safar yang diperbolehkan mengqasar salat padanya apabila jarak tempuh perjalanan 16 farsakh. 16 farsakh kurang lebih. Hiya arba'atu burud, yaitu 4 barid. Burud jam' dari barid. Wabil amyali 48 milan. Adapun ukuran mil sejauh 48 mil. 48 mil, wa huwa ma yuqaribu 80 kilometer. Kalau diperkirakan dengan ukuran kilometer, kurang lebih 80 kilometer. Farsakh, satu farsakh itu 3 mil. 3 mil. Dan penyebutan mil yang ma'ruf di kalangan Arab, al-mil dari permukaan bumi, muntaha maddil basar, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang itu mil. Jadi jarak pandang yang paling akhir, maka itu terhitung 1 mil. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kadarnya, ukurannya 6000 zira', 6000 hasta. 6000 hasta. Dan satu hasta 24 jari. Jadi sampai ukurannya ukuran jari juga. 24 jari itu satu hasta. Nah, jari yang normal, yang tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil. Dan para ulama mereka mengukur kadar 1 mil dalam ukuran kilometer itu kurang lebih 1,5 kilometer. Walhasil di sini beliau mengatakan bahwa jarak tempuh perjalanan untuk dikatakan seorang itu musafir 16 farsakh atau kurang lebih 80 kilometer. Wahiya yaumani qasidan. Dan itu jarak tempuh 2 hari. Qasidan, yang dimaksud qasidan yang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, singgah-singgah. Jadi qasidan, mu'tadilan. Dan dimaksud qasid yaitu tidak terlalu cepat, dengan perjalanan cepat, tapi perjalanan dengan berjalan kaki yang normal. Dan tidak pula singgah-singgah, karena kalau singgah-singgah ya singgahnya bisa lama, bisa sebentar. Namun yang dimaksud qasidan yakni jarak tempuh perjalanan 2 hari non-stop. Kira-kira kalau seorang melakukan perjalanan dari Balikpapan menempuh perjalanan 80 kilo, Samarinda berapa kilo. Hah? Balikpapan. Lebih ya ini. 115. Ya ini lebih. Ya. 80 kilo dengan perjalanan kelihatan enggak sampai 2 hari ya. 80 kilo itu enggak sampai 2 hari dengan perjalanan normal gitu. Wallahu a'lam. Kelihatan enggak sampai 2 hari. Nah. Kata beliau di sini sampai 2 hari fi zamanin mu'tadil. Pada zaman yang tengah-tengah, yakni tidak terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, bisairil atqal. Nah, dengan perjalanan yang berat, wadabibil aqdam. Langkah kaki, kaki berat. Ya. Langkah kaki berat. Nah. Langkah kaki berat ya mungkin saja mencapai 2 hari. Intinya jaraknya kurang lebih kata beliau 80 km. Wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawman wa lailatan safaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sehari semalam itu juga termasuk safar. Wa kana Ibn Abbas wa Ibn Umar yaqsuran wa yuftiran fi arba'ati burud. Ibn Abbas dan Ibn Umar mengqasar dan tidak berpuasa karena mereka menganggap musafir dalam jarak 4 barid wa hiya 16 farsakhan, yaitu 16 farsakh. 16 farsakh. Ini pendapat yang beliau kuatkan dalam hal ini bahwa jarak tempuh perjalanan seorang dikatakan musafir apabila berjarak 80 km. Berarti kelaziman dari pendapat ini kurang. Kalau 70 kilo maka tidak dianggap musafir, 75 kilo tidak dianggap musafir sebelum mencapai 80 kilometer. Dan ini termasuk diantara permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.